Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadadal qurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan yang kita ta'zimi, yang kita suwuni pangestu dan doa. Pejabat pemerintah, Bapak Camat Gunung Pati, Bu Lurah Sekaran, bersama staf dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, segenap takmir masjid beserta pengurus pengajian rutin Masjid Baitus Shalihin, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, adik-adik santri, bapak ibu yang saya yakin semua yang hadir sehat-sehat. Saya berani mengatakan semua yang hadir sehat, dan saya yakin yang hadir sehat-sehat buktinya bisa jalan kesini sendiri-sendiri. Enggak ada yang diimpus, enggak ada yang diangkut pakai ambulan. Berarti sehat-sehat nggih. Dan sehat kita disempurnakan dengan afiat. Kalau digabung namanya sehat wal afiat. Afiat itu bukan sehat biasa. Afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang dipakai ibadah, sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Itu sehat wal afiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Tubuhnya sehat tapi perbuatannya jahat. Wonten napa mboten? Badannya sehat tapi hobinya maksiat. Wonten mboten? Malah setahu saya rata-rata orang-orang yang jahat itu adalah orang-orang yang badannya sehat. Betul? Para pelaku maksiat itu kebanyakan ya orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul? Sing tukang mendem, tukang judi, tukang nyolong, tukang rampok, tukang korupsi, niko tiang-tiang sing awake sakit napa sehat? Sehat tapi mboten afiat. Ibu-ibu sing tukang gambleh, tukang rawus, tukang rasani, niku ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Sehat. Iki wonge ya teko. Wonge lungguh nganggo jilbab warna ireng. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai sehat sekaligus dikaruniai afiat, sehat mau sholat, sehat mau baca sholawat, sehat mau baca Quran, mau zikir, sehat mau berangkat ngaji, itu sehat walafiat. Dan itu luar biasa, sehat mau mendekat kepada Allah, ini luar biasa. Kalau orang sakit dia mendekat kepada Allah itu biasa, pancen wis gawane wong gering nyaket dateng Gusti Allah, biasa diparingi sakit ngono langsung zikir ora mandek-mandek, Allah ya Allah ya Allah. Mosok kiai kok ngombe dikei sedotan. Ya Allah, ya Allah, Allah. Biasa orang sakit mau mendekat kepada Allah, sakit mau berzikir, nyebut ae. Dituweni tanggane, "Dongake aku yu. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah." Biasa lah penjenengan-penjenengan ki gak sakit, penjenengan-penjenengan sedaya ki sehat, mau mendekat kepada Allah, itu luar biasa. Yang paling parah itu udah sakit gak mau mendekat sama Allah, udah sakit masih hobi maksiat, naudzubillah min. Makanya kita senantiasa berdoa, berdoa dan terus berdoa memohon kepada Allah semoga diistiqomahkan ibadahnya dan selalu dikaruniai sehat wal afiat. Tapi tetap himbauan Pak Camat dilaksanakan, kita enggak boleh sembrana, sembrono ini bahasa Indonesianya, enggak boleh sembrana. Walaupun kasus COVID yang sekarang namanya Omikron, bentar lagi Tante Kron, anak Kron, putu Kron, sekarang udah relatif menurun, kita tetap wajib waspada. Gunakan masker terus. Ya walaupun enggak menghindari virus, menghindari beleduk dan menghindari abape bojomu sing kotak-kotak. Cuci tangan, kalau umat Islam enggak perlu diajari, udah jadi tradisi, kebiasaan dan bagian dari ibadah. Cuci tangan, mau wudu cuci tangan, mau mandi cuci tangan, mau makan cuci tangan. Nggih. Jaga jarak. Niku sing repot Pak Camat, wis kesel jaga jarak. Apa maneh ambek bojo? Pokoknya yang penting sedaya ikhtiar plus doa sehat wal afiat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nah, Masjid Baitus Sholihin mudah-mudahan semakin makmur. Ya makmur jamaahnya, ya makmur ngajinya. Dari masjid kita banyak dapat pelajaran. Satu, bahwa semua manusia di sisi Allah derajatnya sama, kedudukannya sama, yang membedakan hanya iman dan takwanya. Sebagaimana orang yang masuk ke masjid diperlakukan sama, apapun status sosialnya, setinggi apapun jabatannya, apapun profesinya, datang duluan ke masjid manggon ngarep, datang belakangan manggone keri. Gini apa nggih? Ora entuk mentang-mentang dadi camat toko keri ora gelem manggon buri. Ngelangkain dase wong-wong. Diingetin sama takmir, "Maaf Bapak, depan udah penuh." "Lho, enggak tahu saudara, siapa saya?" Lali jenenge dhewe. Semua sama. Derajat manusia di sisi Allah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Nilai manusia itu dari takwanya. Beda dengan binatang. Kalau sapi itu nilainya dari dagingnya, semakin banyak dagingnya, semakin lemu, semakin larang regane. Sing lemu ora usah nganggo miring-miring ngene. Aku bahas lemu kok terus miring-miring. Apa lek wis miring dadi langsing? Iya tetep lemu. Anjane wong lemu gayane ngono kuwi. Nek selfie mesti miring. Foto bareng mesti manggon pinggir. Ora wani manggon tengah, jebablah. Sapi kuwi nilaine teko daginge, semakin akeh daginge, semakin lemu, semakin larang regane. Tapi apa kabeh kewan dinilai teko daginge? Ternyata mboten. Buktine ana manuk cilik manuke, ungkil-ungkil ngono. Kowe kok manuke sapa? Manuke wong cilik daginge meng sepira. Ning regane iso luwih larang tinimbang sapi sing paling gede. Manuk murai niku regane iso 3 miliar. Mergo manuk nilaine teko suarane. Lek sapi nilaine teko lemune. Nek wong Gunung Pati nilaine teko lemune. Yo kono saingan karo sapi. Dari masjid kita juga banyak belajar untuk terus meluruskan shof, merapatkan barisan sebagaimana ketika sholat berjamaah. Dianjurkan untuk meluruskan shof, merapatkan barisan. Ya, saya berdiri karena mayoritas jamaahnya ibu-ibu, dan saya tahu persis ibu-ibu itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Jangan mudah dipecah belah, jangan mudah diprovokasi. Kita sebagai umat Islam dan kita sebagai bangsa Indonesia harus terus meluruskan shof, merapatkan barisan. Ini perlu saya ingatkan, soalnya ngeten, masyarakat kita niku modele kados godhong garing. Ibu bapak, godhong garing niku godhong sing ora teles. Konsentrasi dong. Godhong garing niku gampang dikumpulke. Pancen godhonge garing, disaponi srek srek ngumpul. Masyarakat sekarang ini gampang dikumpulke. Ono pengajian, ngumpul, gampang banget kebek. Padahal asline dereng diijini, ning nyatane kebek. Soale sing ceramah ki mbuh sapa ngono. Godhong garing kok. Ning mengko yen wis ngumpul suarane mesti kemresek. Ngene iki ngumpul, tapi wis ngumpul kemresek. Kae ngrasani aku kae. Terus melih godhong garing niku angel ditaleni. Dadekke siji angel. Mesti remuk. Mula masyarakat niku yen apa-apa kok dikon milih dadi siji angel. Cobi leh wonten pilih-pilihan ngoten nika. Gek pilihan wali kota, pilihan DPR, pokji ora ngira iso. Aja kok trimo diinstruksi karo lurah karo camat, diinstruksi kiai lo angel. Ana wong 10 dingendikani kiyaine. Sok pilihan ayo milih kae yo. Sing 7 jawab, ngapunten Mbah Yai, kula pun nangsal dumduman keng mriko. Lho, wong e guyu. Lale masyarakat Semarang ini masyarakat tawadhu, tahu warna duwe. Yen ana pilih-pilihan ditekoni ngono, milih sapa? Wis ra ngurus, pokok aku milih sing berjuang, beras, baju dan uang. Ukurane kuwi NPWP nomor piro, wani piro. Usah niki sholawat nariyah wi kalah karo sholawat rupiah kok. Godhong garing kuwi gampang diobong. Masyarakat kita itu mudah kobong, mudah terprovokasi. Napa melih saking medsos kok wonten berita-berita sing bombastis. Masya Allah, gara-gara minyak goreng larang ribut. Mboten usah ribut, nyantai mawon ngendikane Bu Lurah. Larang ya ben, sing penting iso tuku. Ayo njenengan pilih pundi? Larang iso tuku, murah ra iso tuku. Milih pundi? Milih Murah iso tuku, mentalmu mental kere. Isone tuku ngenteni murah. Berarti yen ora murah ora iso tuku, kuwi mental kere. Nek mental sugih, larang yo ben, sing penting iso tuku, berarti duwe akeh terus. Lho lagi amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yo sing kompak rukun. Kaya ten masjid jamaah niku beda-beda wonge. Ora kok padha ning kompak rukun. Safnya lurus, rapat. Kun kal yaden wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti dua tangan. Jangan jadi seperti dua telinga. Kula tanglet tolong pun wangsuli. Tangane panjenengan kalih leres niku beda napa padha? Sing ngomong padha iki tanganmu kiwa karo ngono apa? Beda. Kiwa kalih kurang banter kiwa kalih. Niku beda tangan kalih niku ning kompak rukun mau kerjasama saling menghargai, saling menghormati walaupun berbeda. Perhatiannya luar biasa, solidaritasnya juga luar biasa. Tangan kiwa kok gatel, tangan tengen orang nganggo diundang, ora usah diceluk, ora usah dijaluki tulung, ora usah diperintah, moro. Ewa kiwa, kowe gatel po? Iya ingin, kene tak kukur ke. Kruk, kruk, kruk, kruk. Giliran tangan tengen sing gatel, kiwa yang ora kok nganggo diperintah, ora nganggo dikongkon, ora nganggo dijaluki tulung, teko. Kowe gatel to ngen kene tak kukurke kruk kruk kruk kruk. Tangan kiwa karo tangan tengen kok gatel karo kukur-kukuran. Kruk kruk kruk. Manane napa? Hei Pak, nek ana tanggamu gatel, kok gatel apane? Yen ana tanggamu kena musibah, ana tanggamu sakit, dituweni, ditilii, disambangi. Ora usah nganggo ndeleng kuwi partaine apa? Kuwi pendukunge sapa? Tanggane lara wis nemen arep nyambangi rapat dhisik. Partaine apa? Biyen milih calon sapa? Selak matek tanggamu. Tangan tengen kalih kiwa niki fungsine beda. Tugase beda ning rukun. Tangan tengen bagian api-api. Halo. Cobi tanda tangan nganggo tangan. Jeng banter to tanda tangan nganggo tangan. Salaman nganggo tangan. Nampani duit nganggo tangan. Dada nganggo tangan. Kiss bye cium jauh nganggo tangan. Sing bales kok tuwek. Karepku pinggire kuwi kok malah sing tuwa. Salah sasaran. Baleni keliru kok. Tanda tangan nganggo tangan. Manggake tamu nganggo tangan. Salaman nganggo tangan. Hei dada nganggo tangan. Cium jauh nganggo tangan. Nampani duit nganggo tangan. Sing kiwa terima ora nate demo, ora nganggo protes. Mergo kiwa sadar pancene aku ki seksi kebersihan. Bagianku urusan belakang. Ya ono tamu aku mau maju, wong tugasku mburi kok. Masa ono tamu kok kiwane maju, monggo. Diutes-utes wong kok. Loh, tangan tengen pengerten. Jare tangan tengen, wo kiwo. Pancene aku sing bagian api-api wo, ketoke wo, nek ono duit aku sing nampani ya wo. Neng kau yang tak tukok ke jam tangan, saya nganggo dirimu lem kiwo. Engkau leh tak tukok ke cincin, saya make dirimu lem. Pamer yo ben, pamer o pantes wong apik kok. Lewekmu iko danan mati. Tapi mang tingali yang melampah nih ngolembean, saling menghargai. Kapan tangan tengen maju, kiwa ngalah. Oh dirimu maju toh, ben aku tak sing mundur. Kau lek kiwa maju yo gantian. Iwa maju, tengen mundur. Maju bareng, vampir. Moga-moga paham. Sing kompak, sing rukun nggih. Rukun kuwi iso ndadekke sing ora enak dadi enak. Cobi ibu-ibu panjenengan ten dapur. Pundi wonten bumbu dapur sing enak? Ora enak kabeh kuwi. Lombok ora enak. Brambang ora enak. Terasi ora enak. Mulane ora ana wong gado terasi. Ning nyatane kok ana sambel enak, padahal bahane teko barang-barang sing ora enak. Mergo ana ya Allah ra nyaut e. Ayu-ayu oon. Mergo ana kerukunan. Yen ijen-ijen, lombok ijen ora enak, brambang ijen ora enak, uyah ijen ora enak, terasi ijen ora enak. Ning yen gelem rukun dadi sambel enak. Nek ijen-ijen ora enak, wong lanang dinjarke ijen dhewean ora enak, barange dililang liling tak apake iki polahe kok kaya ngene, mosok tak uklek-uklek. Wong wedok dimbarke ijen ora enak, barange disawang wae ambek mosok kita kebuti wae. Enak iki nek digathuk-gathukke. Kuwi jenenge rukun. Mula yen pengen rukun siji, mang pirengke. Sadari sampeyan kuwi wong, bojo sampeyan ya wong, dulur sampeyan ya wong, tangga-tangga sampeyan ya wong. Jenenge wong kuwi ya tetep banter, jenenge wong kuwi ya tetep diapak-apake, wong kuwi ya tetep ora lepas saka mahallul khata' wan nisyan. Gone luput, gone lali. Mula yen bojomu, dulurmu, tanggamu kok luput sepuron, kok lali ngapuron, mergo bojomu wong, sedulurmu wong, tangga-tanggamu wong. Yen kliru lali dikandani, aja dikandak-kandake. Halo Bu, sampean lek gadah tangga kok salah, gadah tangga kok kliru, ngoten niku sampean omongi apa sampean omong-omongke? Tanggamu kuwi wong, bojomu ya mesti ana salahe. Sampean yang kepingin bojo ora duwe salah, aja rabi wong. Ya gedebok kuwi telaten ana. Kepingin tangga sing ora ana salahe, aja tanggonan wong. Nah, ngurip ijen no tengah alas, ngu dadi ketua suku codot we. Mesti ana kekurangane, ora ana sing sempurna. Ora ana menungso sing jangkep komplit pepek baguse, ora ana. Mesti ada kekurangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. No, Bu. Wong lanang iki kadang tok gantenge tok. Bagus ning ora gablek duit. Lumayan kena nggo pemandangan. Ana wong lanang iki sepurane, rupane ora bejaji. Elek tapi duwite akeh. Lumayan iso nggo pesugihan. Ana sing gedhe dhuwur dawa ning ora kuat babar pisan. Ongap angop dilu angop dilu angop. Ya sanggepen nggo tanggo nggo njogo omah. Wis ngono wae ya. Ana sing cilik ndik elek tapi kuat, pinter penekan. Wis ngono kuwi. Sami kok Pak, wong wadon iki kadang entuk ayune. Rupane ayu ning cerewete rambut ae. Dituturi tambah banter. Kadung ngomel atek-atek-atek-atek-atek ora iso mandek. Mandek-mandek yen keturon. Lha wis keturon ngono ku nglilir tangi iso neruske meneh. Judule ya padha ngono. Iso bersambung runtut. Iki wonge teko nganggo kerudung warna kuning. Ana sing rupane ayu ya ora cerewet ning loro-loronen nyontekno terus. Kapan rampung dinggo nyontekno. Angger bar dinggo nyontekno. Dadi wong lanang arep nganggo mikir ngitung duit dhisik cukup ora nggo nyontekne. Nek cukup ya lanjut, nek gak cukup ya tundang. Ana sing rupane ora ayu ya biasa tapi sehat. Ora tau lara. Elek rupane tapi sehat, nengkuat. apa-apa digotongi kabeh. Dadi prabot omah resik digotong. Elek tapi sehat, sambar bledek e murup kok. Awake soale bahane teko penangkal petir. Ora ono sing pepek, mulane sadari, nggih. Sampeyan yo mesti duwe salah, sampeyan yo nate keliru. Pun dari masjid juga kita belajar iman. Yo ngaji niku nggo nguatke iman. Penting nih. Apalagi kita hidup di zaman yang persaingan sangat ketat. Kita hidup di zaman yang persaingan sangat tajam. Hidup di zaman seperti ini enggak mampu bersaing, kukut. Halo. Dadi apa wae kok enggak mampu bersaing? Selesai. Sepurane, dadi petani enggak mampu bersaing? Ora sugih-sugih. Dadi pedagang enggak mampu bersaing? Gulung tikar. Dadi pejabat, izin Pak Camat, gak mampu bersaing, ora bakal untuk promosi jabatan. Sampai pensiun ya meng camat. Karena gak mampu bersaing. Dadi kiai kok gak mampu bersaing? Coba ngomong ora payu. Nyileh lambemu sedilu. Kiranmu kok elek. Mampu nek maksudnya bersaing karo sapa? Ora kok bersaing padha kiyaine. Ora ono kiai saingan kowe. Maksudnya sik to. Maksudnya kiai kudu mampu bersaing karo artis-artis kae. Nek penyanyi-penyanyi sing maaf, sing do seksi-seksi, sing seneng ngeler udel, seneng ngubeng-ngubengke bokong kae jamaahe akeh. Lho kiai fansnya juga harus banyak. Ojo nganti jamaahe penyanyi ngalahke fane kiai. Lu saiki lek jamaahe luwe oke penyanyi sing maaf suka buka aurat, suka ngeler aurat ngono kae mau jadi apa bangsa ini? Mulane kiai kudu sanggup bersaing. Persaingan ketat, harga semakin mahal. Lu senenganmu sing murah-murah wae. Ora usah nekake aku. Yo. Ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Ngeyel wae. Maka iman itu melahirkan kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dihadapi dengan sabar. Napa mawon yen ora sabar mesti bubar. Pemaneh wong omah-omah kok ora sabar. Ya Allah. Dadi wong lanang kudu jembar dadane, kudu akeh sabare, Pak. Ngadepi makhluk-makhluk ngono. Terutama sing bojone cerewet-cerewet. Pancen wong wadon ki yen ora cerewet saru. Ora pantes wong wadon kok ora cerewet iki ora pantes. Pantese wong wedok ki ya cerewet. Memang ditakdirkan untuk cerewet. Ngopo to wong wedok kok cerewet-cerewet? Soale wong wedok kuwi teliti. Lah orang itu semakin teliti semakin sing banter to. Orang itu semakin teliti semakin wong wedok jan teliti banget. Coba yang ten pasar kae tuku barang sing sering kekapusan, sering keblondro, wong wedok apa wong lanang? Wong lanang, mergo wong lanang ora teliti. Tuku barang kelarangan tekan ngomah ditekoki ngene iki regane pira Mas? Ngene iki to regane 270.000. Larang banget. Wong lanang ora iso ngenyang ngono regane mung 100.000. Aku gak rampung tuku. Coba aku sing tuku ya ora sampe semono regane mulane lek apa-apa kerundengan karo wong itu aja sak karepe dhewe. Wong jejodohan iku ya musyawarah lek arep ngopo-ngopo ngene iki sampean tuku-tuku dhewe ora gelem ngomong-ngomong nang aku. Lek wong wedok teliti banget. Wong wadon iki lho arep tuku jeruk setengah kilo dipenyeti siji-siji. Nanti gembuk kabeh jeruke. Bakule gek nesu. Iki sida tuku apa ora to, Mbak? Ya tuku, Bu, tapi ya milih sing apik. Terus teko regane pira, Bu, sekilo, Bu? 20.000, Mbak. Larange. Gek jeruk sak upil-upil 20.000. Bakule nesu to, Mbak, rupamu ayu, upilmu sak jeruk-jeruk. Anggane ana cerita, Pak. Ana wong lanang duwe bojo ki cerewet banget. Wis esuk konser, awan konser, sore konser, bengi konser, terus kata-kata wong lanang ning omah konser, wong lanang metu konser, wis wong lanang ora ana penere. Kerja salah ora kerja salah, ning omah salah, lunga salah. Kata-kata sing lanang angel gregeten sing lanang. Lha iki tempat duwe sumur nyamburine omah. Ning ora juru-juru banget sumure. Mantun ngoten terus sing wedok dijak nyamburi anguk-anguk sumur, dijongkrokke. Bleng syukur merdeka. Tinggal nyang omah udud ya, aman ora ana konser. Wisuk kuwi kedadiane. Bareng sore arep maghrib mesake sing lanang. Wih bojoku nyang sumur kawit isuk mesake. Akhirnya golek tampar sing gedhe dawa cemplungke. Bu, iki lho. Tampar gendolan. Ayo tak tarik. Tarik petentengan. Ku aboten bareng tekan dhuwur sing metu dudu bojone. Lho kok kuwedi riwuk matane sak piring-piring melorok jin sumur sing metu. Kaget, lho kok kowe sing metu? Bojoku nyang ndi? Tenang bro, tenang. Bojomu aman nang jero sumur. Lho kok kowe sing metu? Sepurane aku ora betah sak sumur karo bojomu. Kata-kata. Makanya keuntungan punya istri cerewet, rumah aman dari jin. Iki yen wong lanang ora sabar, apa maneh soal blonjo? Ya Allah, wong lanang kudu sabar. Roto-roto yang kerja keras wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing bagian golek duit roto-roto wong lanang apa wong wedok? Wong lanang, tapi engko lek wis entuk duit sing tukang ngentekke duit wong ngono nang ora sabar, bubar. Ngono lho, wong wadon iki jan mentolo banget. Ora mikir sing lanang kerja sampe gegere bengkong. Ana klambi model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Sakulan iki ganti klambi shopping 17. Bojomu sawangen 7 bodo ora ganti. Yo batik ijo terus. Kuwi wae entuk ndum-nduman teko NU. Keleke bedang yo ora dijahit men dipincuk peniti. Nggo mlaku penitine udar keleke kecubles ngono. Jilbab wong wedok mbok duwe 7 lemari ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Wong lanang koplok ireng, abang ora abang, kuning ora kuning kaya ulune garangan. Wis ora ana pojokane pating peletot. Dinggo mangkat yang masjid sore-sore disawang kok kaduane jan kaya nyunggit letong sapi. Mentolo ngono parfum minta yang mahal, kosmetik harus bermerek. Pembalut wanita yang bersayap dan anti tembus. Saya pakai lulur, pakai mangir, hand and body lotion, pengharum helek, cap daun sirih, pakai foundation, blush on, I see do. Makanya yang laku bareng jangan kontras, kontras. Mama keren, papa ora kopen. Mama lemu, papa kuru. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Makanya iman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kuatkan iman, apapun kalau landasannya iman, hasilnya aman dan nyaman. Tak beleni, apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, iman itu berarti bergantung hanya kepada Allah. Iman itu berarti bersandar hanya kepada Allah. Kalau bersandarnya kepada Allah, pasti aman, pasti kuat, karena Allah selalu ada. Allah enggak pernah hilang. Bersandar kepada selain Allah pasti akan jatuh, karena selain Allah pasti akan sirna, selain Allah pasti akan hilang. Contoh, ngapunten, kula lenggah sakniki nyaman, enak. Enak karena saya bersandar pada kursi. Selama kursi ini masih ada, enak lungguh saya. Tapi misale kursi iki dicukuk karo wong ketuduri. Yo pantes kopiahe dhuwur soalnya wong gunung Pati. Ya, halo. Halo. Umpama kursi niki kok dipundhut kalih tiyang niki, kula mesti ngeblak. Kenapa? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang, namanya kursi. Selama kursi masih ada, duduk saya enak, nyaman, aman. Tapi begitu kursi ini enggak ada, saya ngeblak. Beda kalau saya bersandar sama Allah, selalu aman, selalu enak, selalu mulia, karena Allah enggak pernah hilang, Allah selalu ada. Bapak Ibu, jenengan kok ngandal ke dunia, bersandar pada kekayaan. Oke, selama jenengan isek sugih, dunia isek oke, menggaya jenengan. Tapi begitu hartamu habis, kekayaanmu hilang, geblak. Nah, tutup nih, sing sugih-sugih. Ngonoe, temu tonggo kadang disopo, ditekoi orang jawab, centat-centit, melaku orang ngancik lemah, kaya sundel bolong. Sampean bersandar pada pangkat, jabatan, kedudukan, oke. Selama pangkatmu masih ada, jabatan, kedudukan masih dipegang, bisa menggaya. Pensiun purna, jabatan habis, pangkat selesai, geblak. Woi, ibu, jenengan bersandar pada suami karena suamimu keren, gentle, trendy, ganteng, gagah, gede dhuwur, kuning kulitnya sauntu-untu nih. Sugih pisan. Oke, selama suamimu masih hidup, suamimu masih ada, dirimu bisa gaya. Tapi begitu suamimu mati, geblak. Apa rabi meneh? Ya wes rabi meneh, untuk bojo meneh, bersandar pada bojo meneh, selama bojomu masih ada, gaya dirimu. Bojomu mati, geblak meneh. Rabi meneh, rapopo, entuk bojo meneh, ngandalke bojo, sandaran karo bojomu meneh, selama bojomu isih urip, gaya dirimu. Bojomu mati meneh, geblak meneh. Golek meneh, wis ora payu. Ya wis ledeh, wong rupamu meng ngono kok. Kalau bersandarnya kepada Allah, kuat. Iman itu juga berarti berharap hanya kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya. Nggih. Kalau berharap hanya kepada Allah, mesti beres. Tapi berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Jagake liyane Gusti Allah, mesti kecewa. Ora entuk. Kula sering ngalami ngono kuwi. Aku arep budal pengajian, wis jagake panitia. Maksudnya teko ngomah ora sarapan, ora mangan. Ku nyangkono rak yo dikeki mangan. Jagake gek jarake tebih. Ngoten niku, kula arep budal ora usah sarapan, ora usah mangan. Ku nyangkono rak yo dikeki mangan. Tibake ora. Langsung diunggahke panggung ngono wae. Ya ono kene iki. Ora entuk jagake menungso kuwi ora entuk. Mesti kecewa. Halo. Berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Kadang ngapiki wong kok jagakno dibalesi apik karo wong, mesti kecewa. Berharap kepada manusia itu seringkali air susu dibalas dengan air tuba, ditulung malah mentung, dikei atin rogo rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya nasib, ya nasib. Maka ibu-ibu sebagai istri jenengan jangan terlalu berharap sama suami. Jelei. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap sama istri. Sakit hati. Jujur, sebagai suami, saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Berharap pada anak, kecewa. Banyak orang tua yang kecewa karena terlalu menaruh harapan pada anaknya. Ada anak yang digadang-gadang, wah ini nanti investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Nanti kalau saya sudah tua akan ngenger anak saya yang ini. Gadang-gadang ora karu-karuan. Dibiayai sekolah, mulai pos paut-paut, playgroup TK sampai perguruan tinggi. Biayanya miliaran. Sekolahnya favorit, bonafit. Karena harapannya itu tadi, sukses, berhasil. Anaknya jadi sarjana lengkap, titelnya renteng-renteng. Prof, DR, IR. Jenenge dawa banget, Ahmad Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Buri jah ono titele MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Saking dawane titel. Anak dapat pekerjaan. Wah, di lahan basah gajinya besar. Akhirnya nikah, punya istri, rumah tangga sendiri, duwe omah dhewe. Kira-kira anak luweh mentingke wong tuane napa bojone? Umpama bojone karo wong tuane tukaran padu gegeran, anak kira-kira mbelani wong tuane apa mbelani bojone? Ana banjir bandang, longsor, bojone karo anake kelelep karo megap-megap, bojone karo wong tuane kelelep karo megap-megap, kira-kira sing ditulungi dhisik wong tuane apa bojone? Itulah nasib emak. Kalau terlalu berharap kepada anak, apalagi punya anak semuanya berprestasi, jadi orang tua di masa tua harus siap hidup sendiri. Tak baleni, punya anak kok semuanya pinter, semuanya berprestasi, orang tua di masa sepuhnya harus siap-siap mandiri. Karena anaknya berprestasi semua, tugasnya luar kota semua, orang ono sing ngramut wong tuane. Dua anak pitu sukses kabeh, pinter kabeh, berprestasi kabeh, luar pulau kabeh dinese. Bapak ibune padha tuwane, bengi-bengi tangi wong loro, nglilir wong loro, nyang jeding wong loro, mlaku wong loro, kebreset bareng, geblak bareng. Sapa sing nulungi? Mula yen ana anak bodho kuwi aja dibenci apalagi dimusuhi. Karena panjenengan ndak ngerti, siapa tahu di masa tua panjenengan anakmu yang bodoh itu yang akan merawat dirimu. Ra percaya, roto-roto sing ngramut wong tuane yen wis sepuh kuwi anake sing bodho-bodho kuwi. Soale anak yen bodho kan ora iso nondi-nondi. Ana sing ngelus dodo, alhamdulillah anakku goblok-goblok. Lungguh kok, jangan dibenci. Bocah bodho iki mulai cilik wis ketara. Okeh bantu wong tua. Dia lebih suka belanja daripada belajar. Lebih seneng meme gabah timbangannya sekolah. Gitu? Wih, leken bantu wong tua enteng banget. Wong tua yang pasar siap ngeterke. Wong tua arep sambang bibik siap ngeterke. Wong tua arep apa jenenge blonjo siap ngeterke. Arep silaturahim siap ngeterke. Arep buah, arep nopo niku. Arep kondangan siap ngeterke. Arep resepsi siap ngeterke. Wong tuane opnam ning rumah sakit Telungulan siap nunggoni. Ikhlas. Tanpa stres, malah seneng dek nih. Untuk kacang, untuk roti, untuk rambutan, untuk. Lo yang berprestasi, meng WA kadang-kadang chatting. Maaf ya mang, nggak bisa nungguin mama di rumah sakit karena ada rapat mendadak. Sekarang saya pindah tugas, sekarang saya jadi camat di Papua. Nganti wong tuane mati, ora iso nunggoni. Mulane anakmu ben goblok-goblok wae ya. Itu kalau terlalu berharap kepada manusia, maka berharap hanya kepada Allah. Nah, terlebih yo, geng. Nah, sekarang kita mau memasuki bulan Ramadan. Kumeng derek titip mawon, okay. Ramadan itu bulan yang dijadikan Allah sebagai wasilah untuk mengangkat derajatmu. Nah, yang kaget itu kemungkinannya tiga. Pertama ngelamun, kedua ngantuk, ketiga terpesona memandang saya. Makanya perhatiin dong, Ramadan niku ulan sing dadi wasilah Allah harap ngangkat derajate menungso setinggi-tingginya sampai pada derajat yang tertinggi, namanya derajat takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan manusia itu levelnya ada lima. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqi. Tingkat terendah niku Islam. Atasnya iman. Atasnya lagi ihsan. Atasnya lagi ikhlas. Dan tingkat tertinggi adalah takwa. Nah, orang takwa ini sing disediani swarga karo Gusti. Coba itu mangkane metode ayat Al-Qur'an korek wis mbahas swarga mesti uiddat lil muttaqin. Disiapke kanggo wong-wong sing takwa. Lah saiki takwa niku dalam pengertian yang sederhana sering disampaikan oleh para khatib ketika khutbah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Niki lek cara Gunung Pati artine nglakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Para bapak, para ibu ngapunten, yen mung nglakoni perintah ngoten gampang. Sing angel kuwi sekabehane perintah. Mongko takwa iku kudu nganggo sekabehane wong ana al ning kono lil istighraqil jins. Nek meng ninggalke larangan enteng, sing abot kuwi sekabehane larangan. Lah wong takwa iki ora meng nglakoni perintah ninggalke larangan, ning nglakoni sekabehane perintah ninggalke sekabehane larangan. Kuwi sing dicawisi swarga. Halo. Ayo cepi diwangsuli. Kapan ora dijawab banter tak tinggal ngalih. Penjenengan-penjenengan dulur-dulur sing rawuh ten mriki niki sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Berarti penjenengan-penjenengan niki termasuk tiyang sing takwa napa mboten? Mboten. Leh ngono penjenengan wong sekaran wong Gunung Pati niku pantes mlebu swarga napa mboten? Sik iki sing error kupingku apa sing rusak cangkemmu? Cupi tak baleni meneh. Weh, penjenengan-penjenengan iki lho sampun saged nglakoni sekabehane perintah napa dereng? Dereng. Sampun saged ninggalke sekabehane larangan napa dereng? Dereng. Yen ngoten penjenengan iki termasuk tiyang sing takwa napa mboten? Mboten. Lek mboten termasuk takwa, penjenengan-penjenengan iki pantes mlebu swarga napa mboten? Ya wis dirinci, ben cetha dirinci. Perintah dhisik terus larangan, sampun sedaya napa dereng? Nek sampun jawab sampun, nek dereng jawab dereng. Sing banter. Nggih, perintah niki pun saged nglampahi nek dereng salat 5 waktu. Sing banter to salat fardu. Puasa Ramadan. Zakat fitrah, maca Quran, derek ngaji, rutin sholat tahajud, kuwi perintah kok. Ayo, berarti urung takwa, wong dereng sekabehane kok. Ganti larangan, sing banter len jawab. Mateni wong, kok derenge? Mboten. Kowe duwe rencana apa? Kayak apa nek kegulune bojone ketoke kae. Mboten kok dereng. Mateni wong, zina, mabuk, judi, nganake duit, ngerasani, berarti rak dereng sekabehane to. Berarti dereng takwa. Makane ngapunten engkang agung, Priagung, Banaran, Gunung Pati, pangapunten engkang agung kula matur ampun nesu. Penjenengan-penjenengan iki benjang ten akhirat, urusane ruwet. Sak camate ya ruwet. Ruwet. Kaya camatmu iki ruwet banget. Arep dilebokke swarga nyatane ora masuk kriteria takwa. Arep dilebokke neraka, ya salat, ya poso, ya ngaji. Ruwet. Dadi camat iki bingungke malaikat. Ya sak wargane kabeh. Lho panjenengan niki rak wau wis ngakoni to ngrumangsane nyadari dereng saged nglakoni sekabehane perintah, berarti dereng takwa, dereng saged ninggalke sekabehane larangan, berarti dereng takwa. Yen dereng takwa ya ora pantes mlebu swarga. Malaikat iki ngadepi wong iki Banaran iki bingung. Iki piye iki? Lah aku ngerti lek karepe wong Banaran rak njaluk nang swarga to. Mesti ngomong malaikat aku nang swarga wae, mesti ngono. Jadi malaikat, purane bu, sampean ora memenuhi syarat. Wong standarte kudu nglakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Kuwi takwa sing dicawisi swarga. Lah sampean ora memenuhi syarat, sepuntene bu, neraka mawon nggih. Mesti ra, mah. Neraka piye? Aku ki Islam. Aku ya salat, Ramadan ya poso, tukang masak nggo buka nggo sahur ya aku. Ya maca Quran ana pengajiane Anwar Zahid aku ya teko. Ini ada masjid narik infak, aku yang ngisi. Aku ke Islam kok ada catetannya kabeh. Rakyat malaikat sampai yang terus ngawa catetan. Orang malaikat apa piye matamu nih malaikatnya. Malaikat ini nganti dimata-mata ke. Terus piye. Jujur bu, jujur. Kulo Anwar Zahid. Siapa ngomong wis ngerti? contoh ya sayang. Kulo niki Anwar Zahidi, umpama kok kulo arep mlebu swarga njagakke ibadah kulo, njagakke amal kulo, demi Allah ora ana harapan. Kulo ngertos kok sepiro ibadah kulo, salat kulo, poso kulo, maca Quran kulo, zikir kulo, leh bantu wong, leh nyantuni yatim, sepiro kulo ngertos. Kulo nggih ngertos sepiro dosa kulo. Maksiat napa mawon sing nate kulo lakoni, eling kabeh kulo. Eling, camatmu ki ya eling. Biyen tau nyolong pelem bareng eling dene. Ayo ngomong ora eling ngono. Kodho wae Pak Camat. Kulo eling kok. Umpama cara dibanding-banding ngono. Ora ana harapan kulo niki mlebu swarga saestu tak baleni. Kulo eling sepiro ibadah kulo. Kulo nggih ngertos sepiro dosa kulo. Ukurane kulo ngertos mulane kulo ora ana harapan mlebu swarga saestu. Niku kulo kulo. Apa maneh dirimu? Makanya jangan terlalu pede untuk bisa masuk surga. Akhirnya sembrono ibadahmu kok. No. Lah iya. Lah iki ana iki sido anu apa ora sido ngemis apa ora iki? Lah iki ana nggo sangu kuwi Bu. Bentenge neraka kuwi mangke kula komando riyen nek mlaku saiki engko entukmu 2000-an selir. Komando dhisik. Di antara bentenge neraka kuwi sedekah. Sedekahmu adalah bentengmu dari api neraka. Lah benteng kuwi kudu kuat. Lah supaya bentenge kuat, bahan-bahane larang. Halo. Halo. Jenengan pengen dibentengi saka neraka mboten? Ora apa pengen ngono to modelmu. Pengen bebas saka neraka mboten? Kudu dibentengi. Lah bentenge kudu kuat. Lah benteng sing kuat kuwi larang biayane. Engko sing 100.000 kuat bentenge. Ora gampang ambruk. Lah nek 2000, kanginan sithik ambruk. Eh kudung kuning 2000 leboke meneh kuwi. Gelangmu semono kae kok meng 2000 arep. Mas panitia, nyuwun tulung nggih panjenengan mangke sing telaten. Tegese telaten kuwi aja nganti ana sing kliwatan. Pokok ngadeko nyang pinggire kapan urung nyemplungi aja tinggal ngalih. Engko serodok suwe kok ora nyemplungi jeguk ndase. Pemane ibu-ibu kok kalunge gedhe, gelange akeh, ploroten halal. Kanggo masjid kok. Nggih. Lho kae lho dalile kae lho. Man bana masjid lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berkontribusi membangun masjid berapapun nominalnya, syukur-syukur oke. Karena Allah, maka akan dibangunkan istana megah di surga. Ayo, sing siap 2000, 5000, lebok ke dompet meleh. Ganti minimal 50.000. Halo, ini kudu dicontoh nih Pak Camat dhisik. Karo bulurah, 100.000-an. Munggah leh, munggah, munggah bro. Ayo bulura. Aku yo yo. Dosa nek aku ra melu. Pak lurah 200 aku yo 200. Pak camat mung 150 kok. Oke aku sik tambahi. Bulura, bulura, bulura. Ayo sing nang panggung kabeh. Sing gawa, sing ora gawa yo engko nyusul. Ayo kabeh. Bene. Salahe munggah panggung dari Pak Camat geton aku teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayo sedekah riyen mangke ngajine disambung nggih. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada bareng bareng salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada wong kang seneng ngaji mesti diwelasi wong kang seneng ngaji mesti dirahmati kabeh kebutuhane bakal dicukupi so ing akhirate mesti disyafaati sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada muslimin muslimat monggo sami enggal tobat pantes ilmu kang manfaat kanggo sangu ing akhirat muslimin muslimat monggo sami enggal tobat pantes ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat supados uripe tansah pinaringan ni'mat sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada maca Quran ojo lali donga selawati akai istighfari rino wengi insyaallah bisa mukti maca Quran ojo lali donga selawati tambahi sedekah yo ditambahi kae kok mek 2000 kae jeguk ndase baleni maca Quran ojo lali sedekahe diakei nggih nggih apa 5000 ono nggih istighfari rino wengi insyaallah bisa mukti supaya atine tansah binaringan suci sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sambil menunggu selesainya infak untuk pembangunan masjid saya minta tolong sopir saya kula badhe mbagi sarung limo mawon mboten kata-kata nyok kabeh-kabeh yo bangkrut aku limo mawon kula nyuwun ketua RT ayo tak paringi sarung kangge persiapan salat tarawih benjing Ramadan nggih monggo ketua RT monggo mriki mboten wonten RT ini Pak Camat nggih bro sarungnya bro Nggih, monggo Pak Ketua Panitia dan Pak Ketua RT. Ah, sama Ketua Banser. Ah, ibu-ibu persiapan rondo loro ae, ora usah oke-oke. Loro ae, ayo Pak Ketua Panitia sama Ketua RT. Nah, wis, soalnya barangnya meng gangsal, carunge padha kalih sing kula damel niki. Mangga. Yang penting elegan, keren. Nggih. Nyun sewu, jenengan ngasto mic nyun sewu. Nah, kula tanggal tiriyen. Alhamdulillah. Paring asma sinten? Oh, niki Pak RW, nggih. Mboten napa-napa. Niki RW nggih. Yo RT napa RW? Oh, ya wis padha wae, gak apa-apa nggih. RW sekaligus ketua panitia. Salah setunggal ya Pak Ketua RT. Monggo Pak Ketua RT. Pundi sing Ketua RT pundi? Oke, monggo Pak Ketua RT. Bang ngapunten. Nggih, setunggal-setunggal. Jenengan riyen? Asmane sinten, Bapak? Takfirin. Mustaghfirin. Nggih, mustaghfirin bil ashar. Nah niki mergo barokah mustaghfirin niki dalu diparingi mboten Jawa. Amin. Eh, mustaghfirin niku rak sregep istighfare. Amin. Alhamdulillah. Jenengan duda nggih. Lho nggih. Ngangge mik. Alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah nggih. Duda bangga. Kowe kok alhamdulillah ya apa bojone dipateni ngono apa piye? Mboten, subhanallah. Nggih, sabar. Ada rencana nikah lagi? Insya Allah. Insya Allah. Rencana sampun kagungan pandangan? Insya Allah, Dir. Cobi, jenengan madhab sana lah. Kinten-kinten sing penjenengan taksir bundi. Mangke sing lobi kula. Oh, insya Allah ketampi, kan ngelamarin damel sarung mangga. Alhamdulillah. Matur suwun nggih. Amin, alhamdulillah. Panitia luar biasa, kompak panitia malam ini tentu ndak lepas dari peran ketua panitia yang amin. Koordinasinya bagus. Nggih, ini percontohan Pak Camat, walaupun penjenengan tadi ngendikan mestinya belum bisa sebebas ini tapi insyaallah diparingi aman Pak Camat. Justru keranten wonten ngaji, sholawat, donga ngeten niki wis to, virusnya minggat kabeh, minggat. Saniki wis warapati bahaya, virusnya wedi pisan. Lho mboten perkara sombong mboten. Biyen sing paling bahaya niku lak delta nggih. Diluk-diluk wonten siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diluk-diluk innalillahi karena manusianya pada ketakutan, orang-orang pada ketakutan. Kok gek aku kena, kok gek aku kena, kok gek aku kena. Lah takut itu melemahkan imun tubuh. Mulane oke sing mati. Saiki wong-wong wis ora wedi kok. Virusnya katok. Tapi ngono wae tetep ikhtiar, ihtiyat, nggih usaha, waspada, wajib hukume ora entuk ngedang kala pengen lara, pengen mati, bunuh diri malah dosa, nggih. Nggih, matur suwun. Sik to ngomong, saya bangga bersarung mangga. Saya bangga bersarung mangga. Makasih, keren tepuk tangan untuk Pak. Alhamdulillah. Pak Ketua. Sik, mangke kedap. Jenengan dados RW pun pinten taun? Dulu jadi RT 15 tahun. Masya Allah. Terus RW 2 tahun ini. Alhamdulillah. RT 15 tahun. Selama menjabat RT ketua RT 15 tahun itu tunjangannya berapa per bulan? Pinten? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Padahal RT itu perannya paling besar. Paling besar dalam masyarakat. Karena RT itu yang langsung bersentuhan dengan warga, nggih bulurang nggih. Langsung bersentuhan dengan warga. Ono apa sing jalan RT ning ngapunten ora entuk bayaran. Makane diarani RT kuwi singkatane rugi terus. RW ya rugi wae. Engko yen kelurahane bersih, apik, niku sing bagian mimpin kerja bakti ya Pak RT. Ora mungkin bulurah kok melu nyogro igot. Bulurah nyapu dhewe ora mungkin. Tapi engko lek entuk penghargaan sing nampa penghargaane bulurah. Mulane iki mantun ngeten ten bulurah nyuwun dhuwit 100.000 nggih. Penghargaan. Kersane damel. Nggih matur suwun Bapak, matur suwun. Ayo. Nggih matur suwun. Monggo saniki Pak Ketua RT. Wah, Ketua RT sing marane aku mau. Nggih. Ngapunten, nggih. Jenengan paring asma sinten, Mas? Iki mau sing jemput kula ten gene Jeporo. Asmane sinten? Mutaufikin. Muhammad Taufikin. Oh, alhamdulillah. Tapi mboten duda to? Mboten. Soale ana sing ngesir jenengan, muga-muga duda, Kang. jahat niatmu. Ora wong bagus terus ngono. Menjabat RT udah berapa tahun? Kulo 3 tahun ya. 3 tahun. Sami nggih, tunjangan ini ku kalau menjelang lebaran tok. Enggak kan tiap bulan ada tuh sekarang? Ada. Ada, alhamdulillah ada. Pak camat kuwatir nggih. Camat entuk mobil dinas kok. Padahal jasane camat iki opo, cobi? Banyak opo ming tanda tangan karo stempel cetok, tanda tangan stempel cetok kok. Ngono entuk mobil dinas, wayahe sing entuk mobil dinas ku kiai-kiai niku wayahe. Masyarakat punya kesadaran aturan niku mergo diparingi wawasan kalih para kiai. Iki arep tak usulke kiai entuk mobil dinas. Ora kok camat tok sing entuk mobil dinas. Lho jere Pak Camat lungsurane camat paringke kiai. Yo sudimen. Yo malah camat kuwi entuk lungsurane kiai, wayahe ngono. Pun semangat, semangat sing ikhlas. Niki nggih termasuk panitia. Tapi tunjangan dari ayam mboten wonten RT-ne yai. Pireng Pak Camat nggih. Nggih mangke diusulke kalih Pak Camat. Maksudnya Pak Camat usul nggone wali kota. Ngene Pak Camat dhewe bayarane camat lo piro? Mesake melas banget. Ya mangke insyaallah diusulke paringi THR niki sementara kula paringi niki sarunge mangga. Matur nuwun ya. Nggih, nggih. Binjing-binjing lek tumbas sarung mangga nggih. Gusto meneng kowe, meneng. Pun, matur suwun. Ganti Ketua Banser. Monggo Ketua Banser. Siap. Ayo Dan. Ayo bariki ibu-ibu loro rondo tapi. Sing rondo. Tak paringi dhuwit nek rondo tak paringi dhuwit. Nggih, siap. Nggih. Nama Ari Yai. Hah? Sunaryati. Wedok lanang kok jenenge Sumiyati. Siapa namanya? Sunaryati. Sunaryati. Panggilan Ari. Alhamdulillah. Lho ini ya. Ini khidmah nanggone ahlu sunnah wal jamaah. Banser iku sok mlebune swarga ndisiki. Amin. Lho nggih, soalnya ya. Tukang goleke dalan kiai, tukang bukake dalan kiai pengajian. Sok nyang swarga banser itu tukang bukake dalane kiai arep nyang swarga. Ora penak iki. Camate keri. Camati urusane dawa. Urusan pajak kapan murung rampung ora entuk mlebu swarga dhisik. Camati ditekoki piro jumlahe rondo sak kecamatan kudu apal. Ruwet urusane. Banser cepet mbukake dalan kiai mlebu swarga. Padha karo ngene iki. No, wes banser kudu nasionalis. Apal Pancasila to? Insyaallah. Ya harus apal sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya ngene keren. Saya kita takoni Ketua Umum GP Ansor sapa namine? Gus Yakut. Gus Yakut. Menteri Agama sinten namine? Gus Yakut. Kok padha kabeh jawabanmu? Lah niku bolong. Komandan tertinggi, panglima tertinggi Banser namine sinten? Gus Yakut. Kok jawab kabeh jawabane padha. Ya wis pon tak paringi. On keren-keren. Nggih, sarung saya sarung mangga. Ngono sik to. Sarung saya sarung mangga. Nah, matur suwun, keren. Ayo rondo loro. Monggo. Pundi? Ora usah isin. Kok tak jodhoke karo Pak RW mau. Mboten wonten. Halo. Mboten wonten. Nggih, monggo. Nggih. Nah, setunggal meleh. Nggih, setunggal meleh. Pundi? Sing pundi kok? Oh, nggih, monggo Ibu. Enggak kira kersa. Aja, ayo monggo setunggal meleh. Ibu, setunggal meleh. Nggih, enom gak apa-apa. Sapa ngerti? Nggih, mikir mau pundi mikir? Setunggal meleh. Mboten usah isin. Asmane sinten, Ibu? Sarjiem. Sinten? Sarjiem. Oh, nggih, alamatipun? Banaran. Oh, Banaran mriki. Nggih. Kakunge kapundhut sampun dangu. Pun. Masyaallah. Putrane pinten panjenengan? Mboten gadah. Ya Allah. Iki single parent temenanan iki. Mboten diparingi putra nggih? Mendhet anak yatim. Oh, mendhet anak yatim, masyaallah. Mulya, estu mulya. Estu mulya nggih. Pun jenengan sing ikhlas sing sabar. Amin. rondo niku benceng melebuni swarga dhisik dhewe. Eh, Pak RW nyuwun tolong Pak RW nggih. Mangke. Kok anake. Pun mangke kula Sherlock Pak RW alamate. Nggih. Tonggo. Pun insyaallah Sherlock mawon. Pokoknya Pak RW kudu siap Mas. Pun gampel. Pun Ibu matur sembah nuwun. Tak paringi harta. Tak paringi harta 100.000. Damel tumpas minyak goreng nggih. Makai nyuwun tambahan Pak RW nggih. Mesake iki. Putrane kathah. Putrane kakung napa istri? Putrane Pak Yai. Oh, putrane Pak RW kathah. Kalih. Jenengan pirsa putrane Pak RW kathah? Oh, wis lobi tibake iki. Yo tanggone kok iki. Oh, tanggone. Insyaallah nggih, matur suwun. Niki sarunge napa Bu? Mangga. Mangga. Nggih, mangga. Nggih, mangke diparingke anu. Eh, kula paringi 100.000 nggih. Mboten tambahi. Dalem? Mboten tambahi. Mboten ditambahi. Wah iki. Ming dikongkon ngono tok tambahi. Setunggale. Lah niki mboten mriki. Lah nggih, monggo, monggo Ibu. Asman, mangke mandape bareng kersane mboten isin. Nggih, wis entuk arep minggat. Asmane panjenengan sinten? Sri Hidayati. Sri Hidayati alamatipun? Banaran. Sami Banarane. Banaran akeh rondone. Padahal aku berharap tadi yang naik itu yang muda. Boten, boten. Loh, kula ngeten iki alhamdulillah. Kula nggih gadah kelompok rondo. Kowe meneng dhisik kowe urung ngerti. Niku kulo data, tadi kulo paringi santunan. Sami yatim ten gen kulo pun 300 sekian. Ini menawi mriki wonten sing yatim kerso ngaji gratis, mondok gratis. Monggo saged dikirim ten Bojonegoro. Mangke diparingi ora meng sarung tok. Dirimu mondok ning kono gratis. Moga le mondok ten gen kulo gratis. Langkung-langkung yatim. Nek mboten yatim tesik kagungan tiang sepuh niku meng bayar LKS kalih ujian mawon. Semuanya gratis. Dan nanti ada pendidikan bukan cuma ngaji. Kula kepingin santri niku mangke pulang dari pondok bukan cuma bisa ngaji tapi punya skill, punya keterampilan. Salah satunya ini bocah ya sing ngasih tuke sing tukang syuting kuwi yatim tapi saiki wis canggih, pinter nginceng wisan. Ya ngoten, mangke sampun keranten wekdal. Ibu putrane pinten? 6 nggih. Ya Allah, ampuh ternyata. Garwane kapundhute sampun dangu? Sampun. Sampun ya Allah. Ngene lho. Iki sing sok kula nate crita. Benjing as-sabiqunal awwalun. Sabiqunal awwalun badhe mlebet swarga niku. Amin. Ana sing nyalip. Wis. Wong wedok ndisiki mlebu swarga dhisik dhewe. Padahal sing dijatah mlebu swarga pertama as-sabiqunal awwalun dereng nganti tekan swarga disalip. Wis kalih wong wadon. Nggih penasaran tekon iki ternyata siapa itu? Wanita yang ditinggal mati suaminya, jadi janda, ditinggali anak-anak yatim, sabar, ikhlas, ngeramut, didik, dan mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi solih-solihah. Amin. Itu melebus warga pertama. Wes yang tepuk tangan yang pengen rondo bujumu ya. Engkau gawe kayak kopi, gulone ganti rinso ya. Masya Allah. Ini bu, ngenten ini jenengan kudu perhatian. Penjenengan sing tesih kagungan kakung. Masih punya suami seenak ngeten iki matus-matus piyambak. No, Pak Camat tolong diprioritaskan. Bu jenengan matur sarunge mangga, matur mawon. Sarunge mangga. Nggih. Terus suwun. Matur suwun. Jangan lihat sarungnya, lihatlah isinya. Isine sarung iku lak wong itu. Insyaallah nanti ya seperti Pak RW tadi. Sampai kapanpun masih akan selalu teringat dalam satu majelis pengajian saya dapat hadiah sarung dari Anwar Zahid. Lho ngono ning nggo salat Pak RW. Pun matur suwun Ibu nggih. Oh nggih niki oh ana duwite engkon nggih. Nggih dianggap aku ngapusi. Pun tak paringi nggih. Nggih sami-sami. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun saged mandap nggih. Terakhir. Lu jam 10 kok Ramadan benjang, kulon jenengan diwajibkan nindake ibadah yang tidak diwajibkan di bulan yang lain namanya puasa. Paling tidak ada beberapa pelajaran. Pertama, kita diajarkan tentang keikhlasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Puasa itu sering disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Selain puasa, ibadah apapun bisa ketahuan, bisa dilihat orang. Bapak Ibu, jenengan sholat, banyak orang yang lihat, bisa dilihat. Jenengan baca Quran, banyak yang lihat, bisa dilihat. Jenengan sedekah, banyak yang lihat. Kayak saya tadi, dilihat orang banyak. Mbora dirungokke kok. Jenengan tindak umroh, tindak haji, wong sak kampung melu ngeterke, weruh kabeh. Tapi jenengan puasa, enggak ada yang tahu kecuali jenengan sama Allah Subhanahu wa taala. Leres? Leres? Mila pangapunten pangapunten nggih. Pura-pura salat mesti konangan. Piye leh pura-pura salat? Salat kok pura-pura piye? Apa gerakannya diganti senam? Mesti konangan. Pura-pura sedekah mesti konangan. Kayak kula niki wae umpame kok pura-pura tak jaluk meneh. Mesti konangan. Halo? Pura-pura haji, lu ngomong nyang endi? Haji kok pura-pura, arep lu ngomong nyang endi? Woi. Woi. Ora iso ning pura-pura poso, ora ngira konangan. Iso. Tak ulangi, Bro, iki sing kulino iki. Kayak pengen pura-pura poso gampang. Kowe metu teko ngomah, lambemu sapi sing garing. Nek perlu karo diparingi upil sithik-sithik. Ning upil-upil rak pantes. Ha terus ngidang itu ngari ngono melakumu sempoyongan kapan kena angin genteyang genteyang pura-pura poso purane sepurane. Maka ibadah selain puasa itu bisa dinilai, tapi kalau puasa enggak bisa dinilai. Sholat bisa dinilai, wah itu orang sholatnya khusyuk. Kok tahu kalau sholatnya khusyuk? Dari gerakan-gerakannya, dari bacaannya. Le takbiratul ikhram khusyuk sampai melungker-melungker. Allahu akbar. Bismillah, kabirul hamdi kathiru subhanallah. Innu jahud walad u'u. Bisa dinilai, wah itu sholatnya gak khusuk belas. Biyen sak durungi haji, medite ora karuan. Saiki dadi lomo. Biyen sak durungi haji, sholatnya ora tau jamaah neng masjid liyane jumatan. Kondur saking haji, sholat lima waktu jamaah terus. Mabrur. No. Nek sing haji situ ae kae, ora terima mardut, nek haji begedut. Iso dinilai kok. Halo. Halo. Pangapunten kula sering sampaikan kritikan itu. Panjane jamaah haji niku kadang gregetke. Ketika masih menjalankan ibadah haji di tanah suci sana, salate jamaah sregepe ra karuan. Nembe kepireng adzan saka kaduane mlayu. Oh.